satu tembang yang cukup lawas sekali, tembang dari Bunda Rita buat anda semuanya, buat ibu-ibu dapur juga. Teka Langkung Mangga Wilujeng Adangkeun. Cooper.